Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang zakat emas nih Pak Ustaz. Tadi malam itu Ustaz di tausiah Ramadan di masjid yang saya ikuti salat tarawih. Dia mengatakan bahwa untuk emas itu tidak ada dikenal nisab dan haul. Artinya berapa gram pun kita punya seumur hidup sekali saja kita keluarkan. Untuk misalnya emas yang A, nah kemudian kita beli lagi emas B, itu berapapun gramnya dikatakan dikeluarkan zakatnya untuk sekali saja seumur hidup sebanyak 2,5%. Nah ini apa memang demikian Pak Ustadz? Saya pemahamannya kan harus ada nisab dan haul itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ilmu din ini diambil dari orang-orang yang thiqah, diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan asar para sahabat, bukan diambil dari setiap orang. Bukan diambil dari setiap orang. Karena kita hidup di masa sekarang ini banyak orang-orang juhal, orang tidak mengerti din, kemudian menjelaskan tentang din sehingga dhallu wa dhallu, mereka sesat dan pun mereka menyesatkan orang. Para ulama dalam semua kitab fikih, semua kitab fikih menjelaskan tentang zakat emas, ada nisabnya dan ada haulnya. Dan bahkan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan ijma' dalam Sunan Al-Kubra-nya, ijma' para khulafa'ur rasyidin bahwa untuk zakatun naqdain itu ada nisabnya dan ada haulnya. Dan surat Abu Bakar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang zakat emas tersebut, diberikan juga oleh Abu Daud bahwa ada nisabnya sebanyak 20 miskal. Wa fiha rubul usyur atau nisfu miskal atau nisfu dinar. Ada nisabnya dan ada haulnya dan dizakatkan terus setiap tahun. Wabillahi taufiq.